Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak luput bagi kita untuk menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini taufik Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita, semoga saja terus menerus adanya berupa kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu luas. Tentunya kalau kita menghitung-hitung nikmatan Allah SWT tidak akan bisa kita menghitungnya dikarenakan banyaknya nikmat tersebut. Kita sehat, anak, istri sehat, ini juga mahal harganya. Tentunya kita mensyukurinya. Terlebih di yang lebih jauh mahal harganya dari kesehatan, kita bisa diberikan anugerah makan minum dengan sesuka kita, yaitu diberikan sebuah tunjuk ilmu untuk mendapatkan kenikmatan lebih besar, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya, tak terhingga. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya lautan yang luasnya di muka bumi ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis kalimat Allah. Kalimat Allah itu seluruh apa yang ada pada kenikmatan-kenikmatan kita, apa yang ada dari kekuasaan Allah SWT, baik semesta alam, baik penciptaan manusia, baik takdir yang baik maupun buruk, seluruh makhluknya, jagat seantero raya ini yang diciptakan Allah itu ditulis. Kalau kita aja mau audit pengeluaran kita sama pemasukan aja sudah mumet ya, milik kita sendiri, apalagi perusahaan, apalagi skopnya yang lebih luas. Sekretarisnya aja mumet, apalagi yang skopnya seluruh kejadian dari mulai awal diciptakan sampai akhir Allah SWT menciptakan, sampai hari kiamat, surga, neraka itu ditulis. Kanal bahru midada li kalimati rabbi, untuk menulis kekuasaan Allah SWT. Lana fadat bahrul qabla antam fada kalimati rabbi, tentunya akan habis tinta tersebut sebelum sempurna ditulis semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau jinna bimithlihi madada, walaupun akan didatangkan dua kali lipat dari samudra yang luas tersebut. Jadi manusia itu sangat kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang begitu luas tidak ada apa-apanya. Padahal dibanding kita luas banget, jauh. Daratan yang kita tempati sekarang sama lautan, persentase di muka bumi ini lebih luas lautannya. Padahal kursinya Allah SWT untuk pijakan kaki itu seluas langit dan bumi, lebih luas. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Lebih luas daripada langit dan bumi. Bagaimana Allah Hu Akbar, Maha Besar. Dari sisi keagungan, dari sisi wujud Allah SWT, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu disifati oleh Rasulullah SAW yang pernah melihatnya memiliki sayap dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ini baru malaikat. Nah, kalau punya sayap segitu tuh kalau dikepakkan terus anginnya kayak apa kan? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang begitu besar, yang begitu ngeri, penjaga neraka, kemudian pencabut nyawa, itu ada yang mempunyai sifat menyeramkan, tegas, tapi tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan senantiasa patuh apa yang diperintahkan. Tentunya tidak ada yang kita banggakan di sisi Allah SWT, dan wajib bagi kita untuk merengek-rengek di sisi Allah SWT dengan memanjatkan doa dengan penuh hikmah, meminta hidayah taufik untuk diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tentunya apa yang kita lakukan ini salah satu jalan untuk kita mendapatkan apa yang kita doakan tadi. Manyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, Allah pahamkan agamanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan dari pembahasan Aisar kita, kemarin kita sampai pada sifat yang berlawanan. Ya, sifat itu ada yang berlawanan, ada yang tidak. Semisal yang berlawanan hames dan jahr, halaman 14. Hamas dan jahar ini berkaitan dengan nafas. Ada huruf yang hamas, itu biasanya nafasnya mesti keluar terkala diucapkan. Misalnya fa, kita praktekan mesti keluar fa. Ayo sama-sama. Ha, fa, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta. Fahasuhu syakhsun sakat. Ini semua keluar. Selain ini hurufnya tidak mengeluarkan suara. Misalnya ba, tidak boleh ba, ba, ba, tidak boleh. Atau huruf ko, ko, ko, salah juga. Atau huruf ro, ro, ro, la, la, la, keluar suaranya salah dari sisi suara dan tidak. Yang tidak mengeluarkan sama suara namanya jahr, jelas. Yang kedua hamas, dari satu dan dua. Yang ketiga dan empat syidah dan rohwah. Ini berkaitan dengan suara. Maksudnya apa? Suara itu patokannya kuat. Kalau yang syidah itu patokannya kuat, tidak mulur. Oh benar ya. Itu perhatikan. Yang sidah ini seperti A, Ja, Da, Ko, To, Ba, Ga. Nah, patokannya itu kuat, keras. Tapi huruf selain itu bisa diulur. Mesti ada jedanya suara itu berjalan. Misalnya ha, wa, wa. Coba kalau ba apa bisa? Ba. Kan gak bisa. Gak bisa diulur. Kemudian la. Pada saat dia bersukun pun bal. Ada kayak karet gitu loh. Bal. Coba kalau ba mendat. Bab. Nah seperti itu. Huruf itu ada keras, ada lunak, ada yang bocor. Kalau ha tembus, bah, ngalir. Kalau bal tidak, tapi dia bal. Tapi kalau ba mantul, namanya kol-kolah. Selain tadi rohwah, rohwah itu ada sa, ha, kho, za. Mengalirkan suaranya za. Gak bisa begini za. Dikuatkan juga gak bisa za. Jadi za harus ada za, sa, sha, so, do. Tapi kalau dipanjangkan juga salah. Sa itu juga salah. Ada jedanya. Sa, sha, za, sha, zo, zo, zo. Kalau sukun bang, ada z. Kemudian e, bang, bang, e, fa, baf, ada baf, ha, wow, wa, ya, a, dan yang lainnya. Alif ya, itu bukan hamzah. Kalau hamzah termasuk huruf yang kuat. Apa perbedaan alif sama hamzah? Alif itu gak bisa diharokati. Kalau hamzah bisa. Misalnya hamzah alif yang ada apa namanya, hamzahnya di atas, namanya hamzah itu A. Tapi kalau alif itu huruf mat, dia itu gak bisa diharokati. Biasanya bunyinya itu setelah harokat fathah. Misalnya ma, nah itu sukun, ma panjang, huruf mat. Tapi kalau alif fathah enggak bunyi. Kan ada yang ngaji-ngaji alif fathah a, itu sebenarnya salah, enggak bunyi. Alif ini enggak bisa bunyi. Alif fathah. Jadi itu. Di situ ada penjelasan tentang perbedaan sidah. Sudah saya jelaskan secara ringkas. Di antara sidah dan rohwah ada tengah-tengah. Namanya tawasut atau bainiyah. Di antara apa tadi? Sidah dan rohwah ada huruf tengah-tengah. Enggak mengalir banget, juga enggak kuat banget. Contohnya ada huruf lam, nun, ain, mim, ra. Ini enggak boleh juga kita terlalu mengalir. La ini biasa la. Tapi enggak boleh kuat juga la. Itu enggak boleh. La tengah-tengah, enggak boleh kayak ha, ha, sha. Itu bisa, tapi kalau la enggak bisa. La, enggak bisa. Nun juga seperti na, enggak terlalu lama. Nah ya. A, ma, ra. Istilah yang ke 5, 6. Pertama jahr hamas ya. Jahr hamas 1, 2. Itu berkaitan dengan hamas dulu. Hamas sama jahr berarti berkaitan dengan suara. Kemudian sidah dan rohwah itu berkaitan dengan suara. Kalau tadi yang berkaitan dengan nafas. Di antara sidah dan rohwah ada tawasud, sudah lima. Kemudian yang keenam istila dan istifal, 6 dan 7. Istila itu adalah terangkat. Maksudnya apa? Lidah terangkat tatkala kita mengucapkan huruf tersebut. Contohnya kha, sa, do, to, o, vo, lidah naik. Selainnya mesti apa namanya? Kha ya, bukan a. Apa namanya tadi? Kha. Selainnya mesti dia datang. Misalnya antum mengucapkan huruf ba, coba. Ba. Bawah kan? Coba ba. Ada mungkin juga. Jadi huruf-huruf tadi kha, sa, ba, a, gha, ta, ta, za itu mesti lidah naik. Selainnya datar. Coba ra, ra. Datar apa atas? Datar. Ra, enggak mungkin. Ra, datar. So, naik. So. Seperti itu. Kemudian berikutnya itbak dan infitah. Kalau itbak itu secara bahasa adalah melekat, secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang sempit antara lidah dan langit. Jadi itbak itu hurufnya so, bo, po, vo. Ini melekat lidah itu di langit-langit. Adapun infitah, lidah itu renggang dari langit-langit itu jauh. Misalnya ga, zo, hampir mirip dengan istila dan invita, istifal. Yang berikutnya ini kita selesaikan sifat, besok tinggal praktek. Izlak dan ismat. Izlak artinya sudah belum ini kemarin? Belum ya? Pak Samsul? Sudah ini? Sudah kita bahas belum yang izab? Belum. Secara bahasa adalah cepat, ringan. Secara istilah cepat pengucapan huruf disebabkan dekatnya letak makhraj dengan ujung lidah. Maksudnya izlat itu apa? Lidah itu di ujung. Jadi tak kala mau kena apa namanya langit-langit itu dekat, atau bibir atau gigi atau gusi itu dekat. Misalnya huruf ba, hurufnya ada tiga, dikumpulkan ada enam. Tirro min lupin fa, ro mim nun lam ba. Misalnya fa, kan gampang fa, ro, ma, ma, la, ba. Jadi mau nyanyikan itu gak susah, karena cepatnya nempelnya dua organ. Ada mengismat terlarang. Secara istilah adalah pengucapan huruf itu berat. Ya hurufnya selainnya kho, dia gak nempel tapi di tengah kho, ya. Ya walaupun semuanya itu mudah, cuma ini hanya istilah saja, sifat. Barakallahu fiikum. Setidaknya huruf harus ada satu huruf izlat yang mengimbangi huruf-huruf berat tersebut. Oleh sebab itu jika didapati kalimat rubaiyah, jadi masya Allah bahasa Arab itu benar-benar memperhatikan sampai sedetail organ tubuh kita. Kadang dalam satu kata itu tidak semua huruf itbah, tidak semua huruf ismat, agar pengucapannya itu mudah. Jarang sebuah kata dalam bahasa Arab itu hurufnya itu yang berat-berat semua. Cara biasanya ada yang mudah. Ayo, enggak boleh ribut. Sabara misalnya. Sabara itu ada huruf ismat, ada huruf ismatnya. Misalnya lagi zalama. Jarang huruf seperti dzaqa gitu kan. Daraba masih ada banyak. Karama. Pasti sebuah kata itu tercantum. Misalnya kita lah dalam bahasa Indonesia lah, huruf mati semua kan tidak bisa hidup kan. Misalnya, karena ada huruf mati ada huruf vokal. Mesti sebuah kata itu mesti kamu. Ya, enak. Coba kalau KLM, kalem susah kan? Mengucapkan beda kalau bahasa Inggris kan memang George, George. Itu memang lidahnya memang mereka seperti itu. Kalau orang Indonesia mau baca gimana itu Georgia. Nah, seperti itu. Maksudnya tercampurkan antara huruf yang berat sama huruf yang ringan. Maksudnya seperti itu. Nah, dari sifat sebuah huruf itu ada yang sifatnya itu cepat mudah diucapkan, ada yang sifatnya itu apa namanya susah diucapkan. Walaupun dilatih juga. Coba antum huruf dzad itu harus meletakkan samping tepi lidah di gigi geraham. Harus gini kan? Kiri ke kanan, kemudian harus di jangan sampai bocor. Jadi misalnya kita mengucapkan huruf dzad, do, ini kan benar-benar lepas bareng. Coba kalau baca do. Tatkala sukun pun enggak boleh bocor. Walau ba enggak boleh. Walau ba bocor. Ya. Itu huruf yang susah. Ya. Kalau la kan gampang. La. Ba. Ro seperti itu mudah. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Sekarang kita pelajari satu lagi sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi kalau seandainya kita kumpulkan dalam tabel ini, setiap huruf itu mempunyai minimal mempunyai sifat berapa? 5. Ya di sini ada di tabel ini masing-masing huruf itu minimal dia punya 5 sifat. Kita baca yang tanpa lawan. Yang pertama sofir. Sofir secara bahasa adalah tajam. Secara istilah adalah yang suara yang tajam yang muncul pada huruf sebagai akibat sempitnya celah dilalui suara. Kenapa dibilang tajam? Karena sempitnya celah suara yang keluar dari mulut kita. Ada 3 huruf sofir ini. Za, sa, sin. Coba kita za, za. Za. Za. Dia enggak mampet, dia keluar suara, dia keluar suara tapi kecil. Za. Ya. Kita kalau wa, wa kan gede, wa. Za. Jadi ada nafas yang tercepit sedikit. Suara yang tercepit. Z. Kemudian so, so, as, as. Aus, aus, so. Kalau sa, gampang. Sa, sa. Ada s, s. Kalau enggak ada s-nya salah. Misalnya sa. Harus ada sa. Awalannya itu suara tambahan sebelum mengucapkan itu ada sa, za, so. Ini namanya sofir. Kalau huruf yang lainnya kan enggak ada ro. Anda kan, wa, anda tahu, abba, nah, ini khusus ini pasti ada awalnya huruf tambahan tadi, so, sa, z, jadi paham ya? Kolkola, yang kedua, kolkola itu artinya adalah itirok, bergerak, memantul, berguncang. Maksudnya apa? Saking kuatnya huruf tersebut bikin goncang. Mendat maksudnya. Qalbala itu hurufnya ada 6. Ba, jim, dal, baju di toko. Ya. Ba, jim, dal, baju di 5 ya. Baju di toko 5. Kot, bu, jadin. Ya, 5. Apa saja? Kot, bu, jadin. Ko, to, ba, jim, dal. Baju di toko. Belajar. Misalnya ba. Ba, sama-sama. Ba. Ba. Abu. Abu. Be. Kadang kita itu pakai be, itu salah. Ustaz Fauzi kemarin pada saat kita menyelesaikan kitab ini, ya pengucapan yang kurang benar tatkala kita kol-kola itu dibekkan. Yang benar adalah abu, walaupun pada saat sukun. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad. Lebih kurang pas. Dan beliau dulu keyakinan seperti itu. Pada saat di Yaman ketemu al-masyayikh tajwid, dibenarkan. Dulu sebelum ke Yaman yang ngajari kita ya de. Jadi kita juga dari dulu juga de kan. Akhirnya dibenarkan de. Baik di tengah maupun di belakang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kurang pas. Walaupun pada saat kol-kolahnya itu berat. Contohnya tamtat yada abi lahabi watab. Watab bukan watab. Nah, kan pada saat itu kan baknya tasdid. Jadi ditahan. Watab. Tapi enggak be gitu. Masyaallah. Secara tingkatan qalqalah terbagi menjadi 2. Qalqalah pada huruf qatbu jadin ketika waqaf seperti waqaf pada falaqo bilhaqo. Jadi pada saat kubro, qalqalah kubro pada saat disukun di akhir kalimat atau kita di akhir kata tatkala kita berhenti. Namun yang sughro itu yang di tengah-tengah. Ya. Tapi prakteknya sama. Bukan berarti yang kubro itu disukun de, yang sughro itu de, ndak. Barakallahu fikum. Ini tambahan kaidah. Yang berikutnya lin, secara bahasa seperti artinya adalah mudah. Maksudnya apa? Mudah makhrajnya tanpa ada beban. Contohnya ada huruf wa, ya, a. Tatkala dia itu wau sebelumnya fathah itu gampang. Khaufun, sama-sama. Khaufun. Quraish. Iya. Pada saat ai au itu secara istilahnya tidak ada yang nempel sama sekali. Gampang, mudah. Khaufun. Ya. Kemudian yang berikutnya inhiraf, berbelok. La huruf lam sama ro. L. Sebenarnya dia itu di pinggir kemudian ke arah ke tengah. Huruf ro itu sebenarnya makhrajnya pinggir lidah ketemu dengan gusi bar. Nah, pada saat anu berbunyi itu ditekuk ini lidahnya. Bar, enggak datar bar, bar gitu, tapi bar. Nah, ada berbeloknya, perubahan makhrajnya. Ada dua hurufnya, lam sama ra. Bal, bal, bal. Kemudian yang berikutnya takrir secara bahasa, yaitu ulang-ulang, apa namanya, bolak-balik. Misalnya huruf ro bar ada mantul terus-terusan. Bar itu kalau dilambatkan kan bar tadi kan sedikit bar, dua kali ya, tiga kali. Kalau terus kan bar, lidah itu naik turun, nah, seperti itu. Bar sedikit mungkin memantul. Kalau enggak mantul salah juga. Ini khusus pada huruf ra saja, yang lainnya enggak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya tafasyi huruf syin, maksudnya adalah tafasyi adalah menyebar. Tatkala huruf syin itu nafasnya menyebar semuanya ke seluruh penjuru rongga mulut, enggak bisa dilakukan nama yang lainnya. Misalnya sin, enggak bisa. Shin, bash, ayo, bash, bash. Nah, itu kalau pas praktek tuh ada ayam atau kucing antum gusah itu kan bash, itu gampang. Karena semaksimal mungkin mengeluarkan nafas, dikeluarkan di seluruh rongga mulut. Shhh. Namanya gusah. Tapi kalau gusah pakai huruf sin kan enggak apa tuh. Nah, itu namanya manggil itu. Ya. Ya. Kalau gusah harus pakai huruf sin tadi. Shhh. Nah, itu keluar. Tapi kalau huruf pakai sin enggak bantu ya. Kucing. Ya. Itu malah manggil namanya. Pus pus pus, itu, ya. Huruf syin, bash, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama-sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shaytan, ya. Kalau pakai syin, syaitan, setan sana, syaitan. Ayakumullah. Setan pakai syin, syaitan. Alhamdulillah selesai secara ringkas. Nanti dipelajari sendiri tentunya. Dari huruf alif sampai ya, tabelnya di halaman 19 ada itu. Di situ sudah ada tabelnya untuk memudahkan pemahaman kita. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan.